buta hatiku oleh keindahanmu. Hanya ada dirimu di dalam hatiku, di dalam hidupku. Tidakkah kau tahu, ku sangat mencintaimu. Namun kau tak pernah merasa seperti yang ku rasakan kepadamu. Selama ini aku salah mengartikan maksud di balik hatimu. Selama ini aku anggap engkau benar-benar cinta kepadaku. Dan akhirnya ku tahu kau tak mencintaiku. Tidakkah kau tahu, ku sangat mencintaimu. Namun kau tak pernah merasa seperti yang ku rasakan kepadamu. Selama ini aku salah mengartikan maksud di balik hatimu. Selama ini aku anggap engkau benar-benar cinta kepadaku. Dan akhirnya ku tahu kau tak mencintaiku. Engkau benar-benar cinta kepadaku. Oh, selama ini aku salah mengartikan maksud di balik hatimu. Dan selama ini aku anggap engkau benar-benar cinta kepadaku. Dan akhirnya ku tahu kau tak mencintaiku. Dan ku sadar ku masih sangat mencintaimu. Oh.